Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kullu man sabida wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fin nar. Para ikhwah fi din azani wa sallamullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang bantahan kepada kaum Mu'tilah dan kaum Musyabbihah. Sampai kepada bantahan dari Imam Ibnu Zaimah rahimahullah, terakhir kalau tidak salah sampai kepada kalimat bahwa kaum Mu'tilah dari Jahmiyah mereka mengingkari semua sifat-sifat yang untuk Allah Subhanahu wa taala karena kejahilan mereka. Karena mereka punya keyakinan bahwa apabila kita menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah terjatuh ke dalam tafsyih, jatuh ke dalam tasbih. Tasbihul khaliq bihalqi. Ini adalah termasuk kebatilan mereka. Kita teruskan masih terkait dengan bantahan beliau. Fasma'u ya dawil hija ma ubayyinu min jahli haulail mu'attilah. Fasma'u ya dawil hija wa maka dengarkanlah wahai orang yang berakal. Al-hija kadang-kadang diartikan dengan ruh, kadang-kadang diartikan dengan akal. Ini al-hija. Dalam konteks kalimat ini insyaallah lebih dekat dengan makna al-aql. Fasma'u ya dawil hija wa ka dengarkanlah wahai orang-orang yang berakal, orang yang memiliki akal, ma ubayyinu min jahli haul il mu'attilah. Apa yang akan saya jelaskan tentang kejahilan mereka kaum mu'attilah ialah ahlu ta'til. Orang yang menafikan, mengingkari adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau, aqulu wajadallaha wasafa nafsah fi ghairi mawdi' min kitabih wa 'alama 'ibadahu al-mu'minina annahu samiun basir wa qala wa was-samiul basir. Wa dzakara 'azza wa jalla al-insan fa qala faj'alnahu sami'an basira. Ini terkait dengan bantahan yang kemarin. Sekarang dibawakan bantahan-bantahan yang lain yang masih terkait dengan syubhat yang menimpa kepada mereka, bahwa kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, maka kita akan terjatuh ke dalam tasybih. Semisal kalau kita menetapkan Allah punya sama', manusia punya sama', berarti itu tasybih. Ya. Dikatakan aku berkata, wajadullah, aku mendapatkan Allah Azza wa Jalla wasafa nafsah telah mensifati kepada dirinya fi ghairi mawdhi, tidak hanya pada satu tempat, min kitabih, di dalam kitabnya. Fa'alama ibadahu, maka Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada hamba-hambanya, al-mu'minin, hamba-hamba yang beriman, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala samiun basir, maha mendengar lagi maha melihat, dalam surat Asy-Syura ayat sebelumnya, bahkan kalimat sebelumnya, laisa ka misli syai'un wa samil basir, seperti yang sudah kita sering baca. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini ternyata menyatakan bahwa dirinya adalah sami basir. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah juga di dalam kitabnya menyebutkan bahwa manusia juga sama, punya sama, punya basar. Allah katakan, faj'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu sami'an basira, mendengar lagi maha melihat, mendengar lagi melihat. Dalam surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amzaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya. Jadi Allah katakan untuk manusia, Allah katakan faj'alnahu, kami jadikan ia sami'an basira. Dalam ayat tadi Allah menyatakan wasami'ul basir. Ya. Nah, kalau demikian, apakah kita bisa mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya yang menunjukkan sifatnya itu adalah mengantarkan kepada tasybih? Itu hanyalah akan mengantarkan kepada tasybih, itu mengajari tasybih, tidak mungkin. Ya. Sebab sama basarnya Allah berbeda dengan sama basarnya manusia. Nanti di belakang ada penjelasan tentang ini. Ini sekedar memberikan contoh-contoh dalam Quran, sekian banyak ayat yang Allah menyebutkan sifat untuk dirinya, pada sifat itu ada pada manusia. Seperti sifat sama, seperti sifat basar. Manusia pun bisa punya sama, punya basar. Tetapi tidaklah berarti itu tasybih. Ya, dan ketentuan sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, dan nanti akan disebut kembali. Bahwa kita didasari oleh kalimat laisa ka misli syai'un, tentu samanya basar, samanya Allah Azza wa Jalla, basarnya Allah Azza wa Jalla berbeda dengan semua yang ada pada makhluk. Kemudian beliau bawakan contoh lain, wa 'alamana jalla wa 'ala annahu yara. Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada kita, jalla wa 'ala, yang maha luhur lagi maha tinggi. Jadi dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita semuanya, kaum muslimin, annahu yara, bahwa Allah itu melihat. Ya. Dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah katakan, wakul, dan ucapkanlah, kata Allah, i'malu, kalian beramalah, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya juga demikian, wal mu'minun, dan kumu'minin. Coba perhatikan, dalam satu ayat ini sudah terlihat Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimat sayarallah, yaro, sayaro, melihat. Fa'ilnya Allah. Kemudian diatafkan kepada fi'il ini Rasul. Kemudian al-mu'minun. Jadi satu fi'il, di sini pelakunya satu Allah, diatafkan kepada Allah Rasul, diatafkan kepada kata Allah juga al-mu'minun. Satu fi'il, satu kata kerja. Berarti Allah melihat, Rasulnya melihat, orang yang beriman pun melihat. Sama-sama menggunakan kalimat yara. Ya. Kemudian contoh lain, wa qala li Musa wa Harun alaihimas salam, Allah katakan kepada Musa dan Harun alaihimas salam, innani ma'akum asma'u wa ara. Sungguh kata Allah, saya bersama kalian berdua. Saya selalu mendengar dan saya melihat atau mengawasi kalian. Fa'alama 'azza wa jalla, maka Allah 'azza wa jalla di dalam ayat ini annahu yara a'mala bani Adam, bahwa Allah melihat amal bani Adam. Wa anna rasulah, dan bahwasanya Rasulullah wa huwa basyarun, dia adalah manusia. Yara a'malahum aidan, juga melihat amal mereka. Sama-sama melihat. Ya. Jadi Allah di sini melihat. Rasulnya di sini juga melihat. Kemudian al-mu'minun melihat. Apa tasbih yang seperti ini? Jelas tidak dengan ketentuan seperti yang sudah kita sampaikan, dan nanti akan sedikit ada penjelasan insyaAllah. Kemudian juga ayat yang lain, alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama. Alam yarau, tidakkah mereka melihat, ila tayri, kepada burung, musakhkharatin fi jawis sama, yang dimudahkan terbang di udara. Allah katakan alam yarau, tidakkah mereka melihat? Bani Adam melihat. Ya. Maka dijelaskan wa banu Adam yarawna aidan at-tayra musakhkharatin fi jawis sama. Maka bani Adam mereka juga melihat kepada burung yang mereka terbang di udara. Ya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla untuk dirinya menggunakan kalimat yara, untuk orang beriman menggunakan kalimat yara, untuk bani Adam yara juga, untuk rasulnya juga sama. Yara dalam bahasa melihat, ra'a yara. Ya. Dalam konteks ini tidak mungkin ya, bukan ada syubhat ya, sebab ro'a yarau sebagian, bukan sebagian, para ahli nahu mereka kan membagi kata yarau, fi'il yarau ini bisa ada dua macam. Satu ro'a yarau yang termasuk af'alul qulub, bentuk fi'il yang pelakunya hati. Ya. Bentuk fi'il yang pelakunya hati. Ar-ra'idal ladzi yukadzibu bid-din. Kemudian yang kedua adalah yang pelakunya itu adalah fisik. Fisik yaitu mata. Mata. Ya. Nah, kemudian apakah ini yang melihat itu hati manusia sehingga melihatnya itu tidak pakai mata tapi hanya dengan hati? Tidak mungkin dalam konteks ini. Apa mungkin melihat burung yang berterbang di udara itu pakai hati? Ya, jelas tidak. Ya. Jadi ro'a yaro dengan menggunakan mata. Di sini. Contoh lain dalam surat yang lain juga. Allah punya ain. Ya. Wa qala 'azza wa jalla wasna'il fulka bi ayunina. Dalam surat Hud Allah menyatakan wasna'il fulka bi ayunina. Dan buatlah bahtera, perahu, bi ayunina, dengan penglihatan kami atau pengawasan kami. Ya. Al-ayah. Kalau teruskan ya wahyina, wala tuhatibni fi alladziina dzalamu al-ayah ya. Dalam surat Hud ayat 37 waqala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, wasbir li hukmi rabbika, dan kau bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, fa innaka bi'ayunina, sungguh kau adalah bi'ayunina, ada pada penglihatan kami. Ini salah satu atau dua ayat sebagai contoh. Fasabbata rabbuna li nafsi ainan, maka Allah Rabb kita di sini menetapkan untuk dirinya ada ain. Fa innaka bi ayunina, engkau ada pada penglihatan kami, pengawasan kami. Ya. Kemudian Allah juga dalam ayat lain menetapkan Bani Adam punya mata. Faqala tara ayunahum tafidu minad dami, engkau hai Muhammad tara ayunahum, melihat mata-mata mereka, tafid minad dami, melelehkan air matanya, mengeluarkan air matanya, berlinang air mata. Ya, ini terkait dengan keadaan orang Yahudi dan Nasara, yang mereka orang-orang yang beriman Yahudi pada zaman dahulu. Jadi wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum, gitu kalau dilengkapi. Jadi ketika mereka mendengar apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, tara, engkau melihat ayunahum, mata-mata mereka tafid minad dama, mengalirkan air mata. Jadi di sini Allah menetapkan untuk Bani Adam punya ain. Allah menetapkan untuk dirinya juga punya ain dalam Quran, belum hadis. Ya. Jadi kalau begitu jelas tidak mungkin kalau kita kemudian menetapkan Allah punya mata, manusia punya mata, kemudian otomatis tasybih. Dan ketentuan kita di dalam menyatakan demikian didasari oleh ayat laisa ka misli syai'un. Ya. Tentu mata Allah berbeda dengan mata makhluknya. Mata Allah adalah taliku bijalalihi. Mata Allah adalah sesuai dan keagungannya. Ya. Kita selesaikan dulu contoh-contoh dari beliau ini. Kemudian ayat lain terkait dengan tangan. Wa qala ta'ala li iblis nanahu Allah ma manaka anta sujuda lima khalaqtu bidayya. Allah Ta'ala pernah berfirman kepada iblis. Lanahullah. Ya. Karena iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam tidak mau. Allah katakan, ma manaka antas sudah lima khalaqtu biyadiyya. Apa yang menghalangimu untuk kau sujud kepada yang aku ciptakan? Biyadiyya, kata Allah. Dengan kedua tanganku. Ya. Allah menyebutkan, biyadiyya. Dengan kedua tanganku. Ya. Berarti Allah punya tangan di samping ayat yang lain. Ayat yang juga sering disampaikan. Yadullah faqaidihim contohnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalau tadi dalam surat Sad ayat 75. Ayat lain Allah menyatakan bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya itu masuton, terbuka. Kedua tangan Allah azza wajalla. Yunfiku kaifa yasha, Allah berikan nafkah kepada apa sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah berikan rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Fasabata Rabbuna jalla wa ala ala nafsi yadain. Maka Allah Ta'ala di sini menetapkan untuk dirinya dengan yadain, dua tangan. Ya. Kemudian Allah juga menghabarkan Bani Adam juga punya dua tangan. Seperti dalam ayat yang lain, qalat al-yahud yadullah mahlulah Allah, orang Yahudi menyatakan tangan Allah itu adalah mahlulah terbangu. Hulat aidihim, padahal yang terbelenggu adalah tangan-tangan mereka. Yahudi punya tangan, manusia punya tangan. Ini contoh. Ya. Kemudian seterusnya dan contoh-contoh lain banyak. Ya. Ya Allah menyebutkan sifat untuk dirinya yang sifat itu juga untuk makhluknya. Contohnya ketika terkait dengan sifat yang bukan sifat khobariyah. Ya. Sifat khobariyah seperti tangan, ain. Ya. Kemudian sifat yang ma'nawiyah, contohnya Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 38. Terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun 'alaihi ma 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah dalam ayat ini mensifati nabinya dengan raufur rahim. Pada ayat lain Allah juga menyatakan untuknya raufur rahim. Fa wallahu raufun bil ibad, ada kalimat rahim amat banyak. Pada bismillah saja sudah jelas bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Fatihah ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Menetapkan Ar-Rahim untuk dirinya, menetapkan Ar-Rahim untuk makhluknya, untuk Rasulnya. Dan juga ayat-ayat yang lain masih banyak. Nah sekarang, pertanyaannya, afayulzam indahu lais al-fasaqah anna man sabbata man yusabbit ma sabbatahu Allah fi yadihi fi hadhihi ay yakuna musyabihan khaliqahu bi alqihi hasha lillah ay yakuna hadha tashbihan kama idda'u lijalihim bil ilmi indaha kalamu. Kemudian setelah Imam Ibnu Zaimah berikan contoh-contoh ayat di atas, ya. Kalau dulu kemarin dulu disampaikan tentang wajah, sekarang ditampakkan dengan ayat yang lain. Ya. Di antaranya Allah punya sama, manusia punya sama. Allah di dalam ayatnya menyatakan dirinya punya basar, Allah menyatakan manusia punya basar. Allah menyatakan dirinya dengan melihat yara, Allah menyatakan untuk makhluknya juga punya apa namanya? Kemauan untuk yara, melihat. Ya. Kemudian yang lain lagi, Allah menyatakan dirinya punya yad. Allah menyatakan makhluknya juga punya yad, tangan. Dan yang lainnya. Maka kemudian, afayulzam indahula, apakah diharuskan menurut mereka, al-fasaqah, kaum orang-orang yang fasik ini, anna man yusbitu, bahwa orang yang menetapkan apa yang telah Allah tetapkan pada ayat-ayat di atas ini tadi, ayakuna musyabihan, kemudian pasti menjadi musyabih, menyerupakan khaliqahu bi-khalqi, menyerupakan Allah sebagai khaliq dengan makhluknya. Ya. Jadi, dengan adanya ayat yang tadi disebutkan di muka, Allah menetapkan dirinya punya yad, Allah menetapkan untuk manusia punya yad, Allah menetapkan dirinya punya sama, Allah menetapkan manusia punya sama, dan yang lainnya. Apakah kalau kita menetapkan demikian, kemudian otomatis kita menyerupakan Allah dan makhluknya? Jelas, ini jawabannya adalah tidak. Ini pertanyaan yang ingkari. Ya, pertanyaan ingkari. Jawabannya adalah tidak. Tidak mungkin. Ya. Maka dikatakan hasyalillah ayyakuna hata tashbihan kamad da'au li jahlihim bil ilmi intaha kalam. Hasyalillah maksudnya Allah. Ya. Kalau ini dikatakan tashbih sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka orang-orang mu'tilah li jahlihim bil ilmi, karena kejahilan mereka terhadap ilmu. Ya, dalam perkara ini. Jadi kalau begitu, yang namanya tasbih itu adalah Kalau memang seseorang menyatakan, meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu memang sama atau disamakan dengan makhluknya, itu tasybih. Ahlu sunnah tidak demikian. Tidak demikian. Semuanya adalah didasari oleh ayat laisa ka misli syai'un. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan penetapan adanya kalimat-kalimat yang sama. Maksudnya kalau kita menetapkan Allah punya ain, manusia punya ain, tetapi kita punya dasar laisa ka misli syai'un. Artinya mata Allah tentu berbeda dengan mata makhluknya. Mata Allah tergantung sesuai dengan keagungannya. Jelas sesuai dengan keagungannya. Sebab Allah zatnya maha kuat, maha perkasa, maha kekal, maha abadi, dan seterusnya. Maka matanya pun otomatis sesuai dengan keagungannya. Ya. Itu pula tangannya. Ya sesuai dengan agungannya. Itu pula nanti rahmatnya. Itu pula nanti kodamnya atau kakinya. Ya sesuai dengan keagungannya. Semuanya adalah yaliku atau taliku bijalali. Sesuai dengan keagungannya. Jadi kalau begitu, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah itu tidak otomatis tasbih. Dan tidak mesti tasbih. Ahlu sunnah tidak tasbih jelas. Sebab semuanya adalah didasar oleh keyakinan bahwa semua sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Mereka punya satu kaidah lah. Ya, atau kalimat yang bisa dijadikan kaidah bahwa al-ishtirak fil asma la yalzam al-ittifaq fil musamayat. Jadi adanya kesamaan sebutan dalam nama-nama. Contoh, manusia punya rahmah, Allah punya rahmah. Manusia punya yad, Allah punya yad. Ini namanya al-ishtirak fil asma. Ini namanya kalimat-kalimat yang mustarakah. Bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Dengan adanya kesamaan sebutan seperti itu, tidak mengharuskan samanya yang diberi nama. Ya, sehingga kita kemudian otomatis menyamakan Allah punya tangan, manusia punya tangan, berarti kita menyamakan ke demikian. Jadi la yalzam al-ittifaq fil musamayat. Tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam hal yang diberi nama atau yang disifati. Tidak demikian. Ini syubhat yang menimpa kepada kaum Mu'tazilah. Bahwa asal kita menyebutkan Allah punya sifat, yang sifat itu ada pada makhluk, maksudnya sebutannya. Sebutannya. Contohnya apa? Tangan. Tangan ada pada makhluk. Maka gak bisa untuk Allah. Kalau kita menetapkan tangan untuk Allah, berarti itu tasybih. Nah, ini mereka. Subhat mereka itu. Ya. Kebatilan mereka dalam hal ini adalah hal itu diantaranya. Kalau kita menetapkan Allah punya rahmah, manusia punya rahmah. Ya gak mungkin. Kalau kita menetapkan Allah punya rahmah, manusia punya rahmah, berarti tasybih. Otomatis seperti itu. Itu mereka. Ini kaum Mu'tazilah. Padahal ahlu sunnah tidak demikian. Tentu semuanya adalah didasari oleh keyakinan bahwa Allah itu laisa ka misli syai'un. Maka rahmatnya, kasih sayangnya, kemudian pendengarannya, penglihatannya, dan semuanya yang ada pada Allah Azza wa Jalla adalah jelas berbeda dengan yang ada pada makhluk. Mesti dasarnya adalah itu. Jadi kalau demikian, pernyataan mereka yang menyatakan kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah seperti yang telah ditetapkan dalam ayat-ayatnya, itu tasybih, ini adalah pernyataan yang batil. Ya, pernyataan yang batil. Ini beberapa contoh dari beliau, Imam Ibn Uzaimah ya, rahimahullah, terkait dengan bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Dr. Fauzan Hafidhullah Ta'ala anhu, hadza mimma radda bihi Imamul A'immah Muhammad Ibn Uzaimah 'alal Jahmiyah wa talamidihim wa raddun mufhimun la yastati'una al-ijaba 'anhu. Hadza mimma radda bihi al-Imam Imamul A'immah. Ini di antara bantahan, ya. Bantahan dari Imamul A'immah, imamnya para imam, yaitu Muhammad Ibn Uzaimah, terhadap kaum Jahmiyah wa talamidihim, dan juga kepada murid-murid mereka, ya. Di antara adalah kaum Mu'tazilah, termasuk di dalam kitab ini dijelaskan juga kaum Asy'ariyah, Walaupun taktilnya tidak mutlak, tapi termasuk golongan ini. Ya, dikatakan sebagai murid-murid mereka, kaum Mu'attilah, kaum Jamiyah. Wa waradun mufhimun, ini adalah bantahan yang telak lah bahasa kita. Ya. Mufhim. La yastati'u an ijaba anhu, yang mereka tidak mampu menjawab pernyataan tadi atau pertanyaan di atas tadi. Ya. Jadi tidak menjadi keharusan kalau kita isbatu sifat bagi Allah kemudian otomatis tasybih, ya. Ini adalah pernyataan yang batil. Kemudian di sini masih disampaikan bantahan-bantahan kepada mereka. Kemudian kita teruskan seadanya waktu. Waqad warada 'alaihim aidan kibarul imam min amsalil imam Ahmad wa sallallahu Islam Ibn Taimiyah rahimallahu wal imam Ibn Qayyim wa la tazalu rududuhum walhamdulillah bi aidi ahli sunnati wal jamaah. Dan sungguh telah datang pula bantahan kepada mereka dari kibarul aimmah, dari imam-imam yang besar, semisal Imam Ahmad rahimallahu, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu, kemudian Imam Al-Qayyim al-Juzayni rahimallahu, semuanya telah kenal siapa mereka ini. Wala tazalu rududuhum walhamdulillah, dan terus bantahan-bantahan mereka, Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Qayyim dan yang lainnya, itu bi'idi ahli sunnati wal jamaah, melalui tangan-tangan ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah. Ya. Wa nasuqu min dalika namudajan min raddi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ala taifa min haula za'amat anna nususul lati waradat fil kitab was sunnah fi sifatillahi azza wa jalla min kubailil mutasyabih alladhi ista'sarallahu bi'ilmi wa la ya'lam ma'nahu illahu. Fahadihi an-nusus bizamihim laysat ala dhahiriha li'ana dhahiraha indahum atashbih. Ini ballaha ma'nan la ya'lamuhu la ya'lamuhu illallah yuhawiduna ma'naha illallah wa yas'amuna anna hadhihi tariqatu as-salaf wa qad kadzabu ala as-salaf wa nasabu ilaihim ma hum bara'um min. Agak panjang. Kita terjemahkan kalimat demi kalimat. Wa nasuku min dalika namudajan, dan kami, mana nasuk bisa diadakan, apa namanya, tuangkan, kadang-kadang memaparkan. Wa nasuku min dalika, kami akan bawakan contoh-contoh min raddi syal Islam, di antara bantahan syal Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ala taifa min haula, terhadap kelompok dari mereka, kaum Jamiyah dan yang sepaham dengan mereka. Zahmat, yang mereka punya anggapan anna nusus allati waradat fil kitab was sunnah, bahwa nas-nas dalil-dalil kitab was sunnah fi sifatillah azza wa jalla, berkaitan dengan sifat-sifat Allah azza wa jalla, ya min kubailit mutasyabih, itu kata mereka adalah termasuk mutasyabih. Ya, termasuk mutasyabih. Alladzi ista'sarallahu bi'ilmi, ya Allah telah mengkhususkan ilmunya itu tadi. Ya. Wa la ya'lam ma'nahu illahu, dan tidak ada yang tahu artinya tentang sifat-sifat Allah tadi, nas-nas yang dikata mutasyabih tadi, illallah, kecuali dia Allah azza wa jalla. Ya. Fa hadhihi nusus bizamihim, dan nas-nas ini, dalil-dalil ini, bina'al bisa'mihim, menurut anggapan mereka. Ya. Jadi Imam Timah sedang membawakan pemikiran mereka lebih dahulu. Ya. Fahadhi nusus bisa'mihim, dan nas-nas ini, dalil-dalil tentang sifat Allah, bisa'mihim, sesuai dengan anggapan mereka, sesuai dengan keyakinan mereka, laysat ala dhahirnya, tidak bisa dipahami dengan dhahirnya ayat. Ya. Li'anna dhahiraha, sebab dhahirnya ayat-ayat tadi, dalil-dalil tadi, nas-nas tadi, indahum, menurut mereka, mereka siapa? Menurut mereka kaum Jamiyah dan yang sepaham, itu adalah tasybih. Ya. Jadi anggapan kaum Jahmiyah ini, Imam Tuhimiyah juga sama menyampaikan seperti itu. Punya anggapan, mereka kaum Jahmiyah punya anggapan bahwa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang terkait dengan sifat-sifatnya itu secara zahir adalah membawa kepada pengertian, membawa kepada pemahaman tasybih. Balaha ma'nan la ya'lamu illallah, bahkan ayat-ayat sifat tadi, nas-nas tadi, dalil-dalil tadi memiliki makna yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara mereka ada yang punya anggapan tidak yang tahu makna hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Mana zahir dan mana hakikat. Ini di sini. Fayufawwiduna ma'naha ila Allah, maka mereka mentafwid makna-maknanya tadi, menyerahkan makna-makna itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini aliran ta'til yang lain yang di dalam memahami ayat-ayat sifat berbeda dengan Jahmiyah. Ya. Kalau Jahmiyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau kemufawidoh, membiarkan lafal-lafal nas-nas sifat itu dibiarkan. Tapi semuanya maknanya yang itu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Fayuhawiduna ma'naha ilallah, maka mereka menyerahkan maknanya, melimpahkan maknanya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang tahu. Dan mereka beranggapan anna hadhi tariqatus salaf. Anna hadhi tariqatus salaf. Mereka punya anggapan bahwa ini adalah jalan salaf. Ya. Jadi anggapan mereka, orang-orang yang menyerahkan makna-makna dari semua ayat-ayat sifat kepada Allah, yadullah apa artinya? Allah alam, bimuradih, Allah yang lebih tahu artinya. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah yang lebih tahu artinya. Kita enggak tahu. Kemudian, alam yarau ila ta'ir, ya untuk Allah apa? Bahwa, wallahu sami basir, Allah itu sami basir, sami basir, Allah yang tahu maknanya. Kemudian, fasairallahu a'alahum, Allah akan tahu, yarau apa artinya? Allah yang lebih tahu. Mestinya demikian, sesudah kan, apa keyakinan mereka. Jadi, ini yang kemudian, aliran adana ini disebut aliran mufawidoh. Jadi mereka punya anggapan yang menyerahkan makna-makna semua sifat-sifatnya dalam Quran, lafal-lafal sifat itu yang ada dalam Quran itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu dianggap minan mutasyabih, kata mereka. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Sudah bisa. Kita selesaikan sampai alinea saja. Tetapi salahnya mereka menuduh ini adalah jalan salaf. Wa kadzabu ala al-salaf, mereka berdusta atas nama salaf. Atau wa kadzibu atau wa kadzabu ala salaf, mereka berdusta atas nama salaf, atas nama salaf. Wa nasabu ilaihim, dan mereka menisbatkan kepada mereka salaf. Ma hum bara' minhu, padahal salaf berlepas diri dari keyakinan yang seperti itu. Salaf tidak demikian. Liana aqidat salaf isbatu sifatillah, sebab aqidah salaf itu isbatu sifatillah, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, kama dalla alaihi al-kitab wa sunnah, seperti yang telah ditunjuk oleh kitab Al-Aziz dan sunnah nabawiyah. Wa anna ala dhahirnya, dan bahwasanya semua nas-nas dalil-dalil sifat adalah dimaknakan sedangkan sesuai dengan makna dhahirnya. Ya. Wa yufassiruna ma'naha ala ma yaliku bi jalalihi, dan mereka alusna menetapkan tafsirnya, maknanya sesuai dengan keagungannya. Waliyuhabidunaha, dan mereka tidak mentafwid, tidak menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bal hiya indahum, bahkan nas-nas sifat menurut mereka alusunnah minal muhkam, termasuk ayat yang muhkam. La minal mutasyabih, tidak termasuk mutasyabih. Nah, mungkin di sini kita bingung. Jadi menurut alusunnah, ayat-ayat sifat, nusus sifat itu termasuk minal muhkamat. Ya. Cuma perlu dipahami, di antara ulama seperti Utsaimin menjelaskan bahwa ayat-ayat sifat Ya, memang ada dua tinjuan. Pertama, minal muhkam, termasuk ayat yang muhkamat. Muhkam fi ma'naha, dalam hal artinya, berkaitan artinya. Fa'ina ma'naha ma'lum, sebab artinya semuanya dapat ketahui. Maka kata Imam Malik ketika ditanya, kaifa istawa? Al-istiwa ma'lum, ma'lumul makna. Ya. Ini tentang ayat istiwat, semuanya adalah apa? Minal muhkam. Maksud muhkam adalah fi ma'naha, dalam hal artinya semuanya tahu. Maka Imam Malik ketika tanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah di atas ars? Imam Malik menjawab, al-istiwa ma'lum, istiwa itu ma'lum artinya. Ya. Dalam ayat Allah menyatakan yadullah, apa artinya yad? Yad, bahasa Arab, orang Arab tahu yad apa artinya. Nah, kalau kita juga tahu yad apa artinya. Ya udah. Man dhuhir yad, ya yad, tangan. Jadi, dari sisi makna, muhkam. Tapi, wa minal mutasyabih fi haqiqatiha. Termasuk mutasyabiah dalam hal hakikatnya. Ya. Sebab hakikatnya, tangan Allah kayak apa masalah? Itu yang kadang tahu kecil Allah SWT. Maka dalam hal hakikatnya ini, itu termasuk minal mutasyabihat. Ya. Kata ini, maka Imam Malik ketika ditanya tentang kaifastawa, beliau menjawab al-istiwa ma'lum. Tapi wal kaif majhul. Kalau bertanya bagaimana tangan Allah, kayak apa tangan Allah, hakikatnya kayak apa maksudnya? Ya jelas gak ada yang tahu. Sebab Allah tidak menjelaskan kepada nabinya. Nabinya pun SAW tidak menjelaskan kepada umatnya. Sebab nabi memang tidak mendapatkan wahyu. Tidak menjelaskannya. Maka wal kaif majhul. Maka hakikatnya itu yang minal mutasyabih. Termasuk mutasyabih. Ya. Jadi kaitan dengan makna, makna, lafal, lafal, sifat, ahlus sunnah menetapkan sesuai dengan makna zahirnya itu apa. Ini perbedaan ahlus sunnah dengan mufawidoh diantaranya. Mufawidoh enggak mau mengartikan apa yad, apa rahmah, apa basor, apa sama, semuanya dilimpahkan kepada Allah sunnah. Tapi ahlus sunnah menetapkan sama apa, basor apa, yad apa, rahmah apa, semuanya ditetapkan sesuai dengan makna, makna zahir, lafal, lafal tadi. Adapun makna hakikatnya itulah yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah turun. Kata turun kita paham. Tapi kalau kita tanya bagaimana turunnya Allah, ya itu enggak tahu, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Turunnya Allah tentu adalah yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungannya. Ya. Ucapan Imam Malik itu jadi kaidah untuk sifat-sifatnya alim. Ya. Ketika beliau ketika ditanya tentang al-istiwa itu apa, beliau menjawab al-istiwa ma'lum, wal-kaif majhul, wal-iman biwajib, wasual anu bid'ah. Kalau ditanya kaifa yanzil, bagaimana jawabnya? An-nuzul ma'lum, wal-kaif majhul, wal-iman biwajib, wasual anu bid'ah. Kalau ditanya kaifa yadullah, bagaimana datang Allah masalah? Al-yad ya ma'lum, wal-kaif majhul. Kemudian wal-iman biwajib, wasul anu bid'ah. Ya, atau yang lain. Jadi kata-kata Imam Malik ini bisa jadi kaidah untuk kita bisa menetapkan pada sifat-sifat yang lain. Mungkin sementara sampai ini dulu kita pun kita bahas apa pada alinnya dengan cepat karena waktu sudah masuk isya. Jadi sampai kepada ucapan Imam Taimiyah dan ini pun belum selesai. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang lain. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.